Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 28. Kalimat kunci hari ini adalah Shizuoka e yōkoso. Selamat datang ke Shizuoka. Hari ini Anna datang ke kota Shizuoka bersama kawannya Sakura. Sepupu Sakura, Kenta, ada di stasiun untuk menemui mereka. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 28. Kalimat kuncinya adalah Shizuoka e yōkoso. Selamat datang ke Shizuoka. Kochira wa itoko no Kenta-kun. Shizuoka e yōkoso. Kare wa kamera ni kuwashii kara iroiro kiite ne. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Anna-chan, kawaii na. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Sakura memperkenalkan Kenta kepada Anna. Kochira wa itoko no Kenta-kun. Ini sepupu saya Kenta. Kochira adalah kata demonstratif yang berarti ini. Wa adalah partikel penanda topik. Itoko adalah sepupu. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Kenta merujuk pada Kenta. Kun adalah sebutan yang biasanya digunakan bagi bocah laki-laki. Anda juga dapat menggunakannya bagi pria dewasa jika mereka adalah kawan dekat atau bawahan Anda. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa kochira yang artinya sebelah sini mengindikasikan arah terhadap orang yang berbicara. Kochira juga bisa mengindikasikan orang yang dekat dengan orang yang berbicara, ya? Ya, betul. Kemudian, Kenta mengatakan kepada Anna, Shizuoka e yōkoso. Selamat datang ke Shizuoka. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Shizuoka adalah Shizuoka, nama tempat. E adalah partikel yang mengindikasikan titik akhir suatu pergerakan. Yōkoso adalah selamat datang. Shizuoka e yōkoso. Selamat datang ke Shizuoka. Ini adalah ungkapan yang mudah. Anda dapat menggunakannya dengan beragam nama tempat untuk menyambut para wisatawan atau orang-orang di sana. Coba Aji, katakan selamat datang ke Jepang. Jepang adalah? Nihon. Nihon e yōkoso. Betul sekali. Kenta adalah anggota perkumpulan fotografi di universitasnya. Anna baru saja membeli kamera dan sangat menantikan untuk mengambil gambar Gunung Fuji. Maka itu, Sakura mengatakan kepada Anna, Kare wa kamera ni kuwashii kara iroiro kiite ne. Ia tahu banyak mengenai kamera, jadi silahkan bertanya mengenai berbagai hal. Kare adalah kata ganti orang ketiga pria tunggal. Kata ganti orang ketiga wanita tunggal adalah Kanojo. Wa adalah partikel penanda topik. Kamera adalah kamera. Ni adalah partikel yang mengindikasikan objek. Kuwashii adalah kata sifat yang berarti berpengetahuan atau tahu banyak mengenai sesuatu. Jadi, partikel ni mengindikasikan bidang apa yang banyak diketahuinya, ya? Ya, kini mari kembali ke adegan tadi. Kara. Yang artinya karena atau sebab adalah partikel yang mengindikasikan alasan. Dalam pelajaran 9, kita mempelajari bahwa kara adalah partikel yang mengindikasikan titik awal waktu atau tempat. Kini kita juga mengucapkan kara untuk menyatakan alasan atau penyebab. Ya, betul. Kare wa kamera ni kuwashii kara. Berarti karena dia tahu banyak mengenai kamera. Iroiro adalah banyak hal atau berbagai hal. Kite adalah bentuk te dari kata kerja kikimasu yang artinya bertanya. Ini adalah cara informal untuk meminta atau menyarankan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika Anda mengatakannya dengan cara yang sopan, Anda mengatakan kite kudasai dengan menambahkan kudasai yang artinya tolong setelah kite. Jika Anda letakkan partikel ne Pada akhir kalimat, Anda dapat membuat ungkapannya terdengar lebih ramah. Anna kemudian berkata kepada Kenta, Dozo yoroshiku onegai shimasu. Arti harfiahnya adalah, saya mengharapkan bantuan Anda. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Adalah cara sopan mengucapkan, Yoroshiku onegai shimasu. Kita sudah tahu bahwa kalimat ini diucapkan saat memperkenalkan diri kepada orang lain. Anda juga dapat mengatakannya setelah meminta seseorang melakukan sesuatu bagi Anda. Dozo membuat permintaan terdengar lebih sopan. Kenta merasa gembira karena Anna memintanya melakukan sesuatu. Ia berkata pada diri sendiri, Anna-chan, kawaii na. Anna manis ya. Anna. Merujuk kepada Anna. Cham. Ditambahkan pada nama anak-anak kecil. Anda juga dapat menggunakannya pada nama wanita muda dengan perasaan dekat dan kasih sayang. Kawaii. Adalah kata sifat yang berarti manis. Na. Adalah partikel yang ditambahkan di akhir kalimat saat bergumam atau berbicara pada diri sendiri. Wah, tampaknya Kenta menyukai Anna. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 28 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah Shizuoka e yō koso. Selamat datang ke Shizuoka. Kocira wa itoko no Kenta-kun. Shizuoka e yō koso. 彼はカメラに詳しいから、いろいろ聞いてね。 どうぞよろしくお願いします。 アンナちゃん、かわいいな。 Sekarang waktunya Pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari mengenai kara, partikel yang mengindikasikan alasan. Dalam pelajaran 19, kita mempelajari partikel lain yang mengindikasikan alasan, yaitu node. Mohon ajari perbedaan antara kara dan node. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, kita menggunakan baik kara maupun node untuk menjelaskan suatu alasan. Misalnya, jika kata sifat kawaii yang artinya manis adalah alasannya, Anda dapat mengatakan baik kawaii kara ataupun kawaii node. Tapi saat Anda menggunakan keduanya dengan kata sifat na atau kata benda, kara menjadi dakara. Dan node menjadi nanode. Kita ambil contoh misalnya yakusoku yang artinya janji adalah alasannya. Yakusoku adalah kata benda. Jika Anda menggunakan kara, ucapkan yakusoku dakara. Jika Anda menggunakan node, katakan yakusoku nanode. Kara dan node punya makna hampir sama, namun jika Anda menggunakan node, penjelasan Anda akan terdengar lebih halus. Itu karena N dalam node terdengar lebih halus daripada K dalam kara. Jadi, node digunakan lebih sering dalam kesempatan bisnis dan resmi. Orang-orang ingin terdengar lebih ramah dan hangat pada kesempatan seperti itu. Itulah tadi Pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Menurut Aji, suara apa berikut ini? Itu suara sirina ambulans ya? Dalam bahasa Jepang, ini digambarkan sebagai pipo, pipo. Kalau kata bagi sirina mobil polisi adalah Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini. Inilah pojok catatan si Anna. Saat kami membicarakan mengenai Shizuoka, hal pertama yang diingat adalah Gunung Fuji. Gunung ini dimasukkan ke dalam situs warisan kebudayaan dunia di tahun 2013. Saya akan meminta Kenta memberitahu tempat-tempat untuk melihat pemandangan Gunung Fuji yang indah. Apakah Anda menikmati pelajaran 28? Kalimat kunci hari ini adalah Shizuoka e yō koso. Selamat datang ke Shizuoka. Sampai jumpa.